Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-12 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Di antaranya yang pertama adalah keluarnya nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai datang para pendusta mendekati 30 orang. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu di dalam hadis ini adalah orang-orang yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah SAW dan mereka memiliki banyak pengikut seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Aswad Al-Ansi, Mukhtar Al-Thaqafi dan lain-lain. Adapun orang yang mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh segelintir manusia, maka ini banyak dan lebih dari 30 orang. Yang kedua, berlombanya orang-orang yang dahulunya miskin dalam membangun bangunan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril tentang sebagian tanda-tanda hari kiamat, maka beliau mengatakan, engkau akan melihat orang yang dahulunya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang miskin, penggembala kambing. Mereka saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sedang terjadi, yang ketiga adalah disandarkannya pekerjaan kepada orang yang tidak berhak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila amanat sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanat? Maka beliau SAW mengatakan, apabila sebuah perkara sudah disandarkan kepada orang yang tidak berhak, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan betapa banyak di zaman kita, amanat diberikan kepada orang yang tidak berhak. Kemudian yang keempat, adalah salam hanya untuk orang yang dikenal. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna min asyratis sa'ah idza kanat at-tahiyyatu 'ala al-ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat apabila salam itu hanya diberikan kepada orang yang dikenal. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah SWT. Hal ini hendaknya menambah keimanan bagi seorang muslim dan hendaknya dia waspada dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari kiamat yang sudah semakin dekat ini. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Roy. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.